Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala sad sudah. Sekarang syarah. Lamma faraqtu min ta'rifi al-ism bi dzikri syai'in min alamatihi aqabtu. Di cetakan saya ini, cetakan saya ini salah. Aqabtu di atas ditunya salah. Tanpa tasbih, aqabtu biasa. Salah harokat. Salah tasbih. Dalika bibayanin kisamihi ila mu'rabin wa mabni. Wa qaddamtul mu'raba li annahu al-aslu wa akhartul mabniya li annahu al-far'u. Masya Allah. Kata beliau, lamma faraqtu, tatkala saya selesai min ta'rif isim, dari membahas pengertian isim, bidzikri syai'in min alamatihi, dengan menyebutkan sesuatu sedikit dari tanda-tandanya, maka aqabtu, saya ikutkan. Dalika padahal itu, bibayanin kisamihi, dengan menjelaskan pembagiannya, ila mu'rabin wa mabni, kepada yang mu'rab dan mabni, itu diikutkan. Ya, bahwa isim itu di samping dia tandanya sudah dijelaskan, maka dia terbagi juga, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Wa qaddamtul mu'raba, saya kedepankan yang mu'rab. Kenapa? Li'annahul aslu, karena asal dalam isim adalah apa? Mu'rab. Berbeda dengan fi'il, nanti fi'il asalnya mabni, kalau isim asalnya apa? Mu'rab. Oleh karena itu beliau sebutkan yang pertama adalah mu'rab. Iya. Wa akhartul mabniya, saya akhirkan mabni. Li'annahul far'u, kan dia cabang. Karena dia cabang dari isim yang mu'rab. Asalnya mu'rab, cabangnya adalah mabni. Wa dzakartu annal mu'raba huwa, dan saya sebutkan bahwasanya mu'rab dia adalah ma yataghayyaru akhiruhu, apa yang berubah akhirnya. Apa yang berubah akhirnya? Bisababi ma yadkhulu alaihi, dengan sebab apa yang masuk kepadanya, minal awami, berupa apa? Penyakit. Ya, ini ciri isim mu'rab. Kalau antum dapat isim berubah padahal tidak ada amil, itu bukan mu'rab. Itu bukan mu'rab. Jadi harus dia berubah, harus dia berubah karena adanya apa? Amil, baru dinamakan dengan isim mu'rab. Dinamakan isim mu'rab. Saudara-saudara, bantulah kita sedikit. Masa lihat orang belajar tetap ribut. Kalian tadi belajar di dalam, kami tidak ribut. Kalian belajar di dalam loh, kami tidak ribut. Bantulah sedikit, masya Allah. Kalau begitu besok kita buat kekacauan di dalam, kan susah. Bantulah sedikit. Nah, masa tetap cerita, tetap, masya Allah. Jadi kata beliau, wa dzakartu annal mu'raba, beliau sebutkan bahasanya mu'rab itu adalah apa yang berubah akhirnya karena adanya amil yang masuk. Beliau contohkan, ka Zaidin takul, seperti misalnya kata Zaid. Antum katakan sebagai contoh dalam contoh, karena berubah itu harus ada amil. Tidak bisa seperti Zaid saja. Harus ada contohnya. Ja'ani Zaidun. Perhatikan kata Zaidun di dhamma. Wa ra'aitu Zaidan. Berubah dari dhamma menjadi fathah. Wa marartu bi Zaidin, dari fathah menjadi apa? Kasroh. Berarti ini Zaid, dia adalah isim yang apa? Mu'rab. Kenapa kita tahu dia isim mu'rab? Berubah karena adanya apa? Amil. Ini cara mengetahuinya. Ya, cara mengetahuinya. Ala taro, tidakkah engkau melihat anna akhir Zaidin, bahwasanya akhir dari Zaid, yaitu huruf dalnya, harokatnya maksudnya tagoya, berubah. Bidommati wal fathati wal kasroti, berubah dengan dommah, fathah, kasroh. Bisababima dakhola alih, dengan sebab apa yang masuk padanya. Min berupa ja'ani waro'aitu walba. Berupa ja'ani waro'aitu dan apa? Alba. Falau kanat tagoyuru fi goyril akhiri. Seandainya perubahannya pada selain akhirnya, lam yakun iroba, maka itu bukan iroba. Kalau ada kata berubah tapi bukan akhirnya, maka itu bukan perubahan apa? Irob. Karena perubahan irob itu adalah perubahan harokat akhir. Kaulika fi, seperti misalnya ucapan antum kepada kata falsin. Falsin. Ida sogor tahu, kalau antum membuatnya menjadi isim tasgir. Isim tasgir adalah isim yang berwazan fu'ail atau fu'ail. Ada dua dari bentuknya. Tapi untuk dasar ini kita fu'ail. Kalau ada isim berwazan fu'ail, maka ini tasgir. Artinya tidak biasa. Misalnya, kalau ada kata kabir, itu kan besar. Tapi kalau bilang kubair, itu besar sedikit. Paham? Kan dia ada makna tasgir. Dipaham ini? Paham kan? Besar sedikit, begitu artinya. Kalau bilang kolil, apa artinya kolil? Sedikit, tapi kulail, fu'ail, maka apa maksudnya ini? Sedikit sekali, itu namanya tasgir. Paham, paham kan? Ah, kata beliau rahmatullah ta'ala, falsin ini, kata ini, kata ini, fals. Ida sogor tahu, kalau antum buat dia menjadi isim tasgir, yaitu diwazankan dengan wazan fu'ail, itu maksudnya. Supaya nanti antum datanya lagi, apa maksud isim tasgir? Yaitu isim berwazan apa? Fu'ail. Ada maksudnya dalam bahasa Arab. Nanti kita akan pelajari di sorof. Apakah dia untuk menghinakan atau untuk merahmati? Macam-macam. Macam-macam maksudnya. Jadi, lihat. Jadi apa? Fulais. Falsin, fulus. Artinya uang. Tapi kalau fulais, ya, uang yang sedikit. Dipahami? Berubah. Lihat, berubah. Wa idza kasartahu. Kalau antum buat dia menjadi kasar, jamak taksir maksudnya. Kasar itu kalau antum buat dia menjadi jamak taksir. Iya. Falsin, antum buat menjadi apa jamak? Taksir. Maka jadi aflus wa fulus. Bisa jadi aflus, bisa juga apa? Fulus. Lihat, berubah enggak? Asalnya falsun menjadi fulais. Setelah itu lagi antum jamak taksir menjadi apa? Aflus. Bisa juga di jamak taksir menjadi fulus. Berubah enggak? Berubah kalau dibilang berubah. Tapi apakah perubahan ini perubahan irob? Itu pertanyaan kita. Ya? Apa jawabannya? Bukan. Kenapa? Yang berubah bukan akhirnya. Tapi yang berubah apa? Sebelum akhir. Dipahami? Ini contoh dari Ibnu Hisham, Masya Allah. Iya. Wakada. Demikian pula kata beliau, lau kana taghayyuru fil akhiri. Demikian pula kalau seandainya perubahannya pada akhirnya, walakinnahu laisa bisababil awamil, akan tetapi bukan karena sebab penyakit. Jadi dia berubah memang karena memang berubah, bukan karena adanya apa? Penyakit. Kaqaulika, seperti ucapan antum misalnya, jalastu haitu jalasa Zaidun. Perhatikan kata haitu, itu yang mau kita perhatikan. Lihat, perhatikan haitu. Fa innahu yajuzulaka an taqul. Sesungguhnya boleh bagi kamu untuk mengatakan haitu bidom. Dibaca dhamma haitu. Wa haita bil fathi. Haita dibaca fathah. Wa haiti bil kasri dibaca apa? Kasro. Karena ini haitu boleh tiga harokat, orang tak disalahkan. Kalau jumpai dalam kalimat kitab gundul, boleh kita baca haitu, boleh haita, boleh haiti, boleh. Kan ini kata datang dalam tiga bentuk harokat. Datang dalam tiga bentuk harokat. Itu dibolehkan. Ya, illa anna hadhihi al-aujuha ats-tsalatsata. Hanya saja tiga sisi itu tadi laisat bisababi al-awamin. Bukan karena sebabnya penyakit. Paham gak ini? Bukan karena sebabnya apa? Penyakit. Maka apakah dia itu mu'rab atau mabni? Itu pertanyaannya. Kalau begitu ini, Ha itu kan berubah. Bisa doma, bisa fatah, bisa kasro. Apakah dia mu'rab atau mabni? Hah? Mabni. Kenapa? Walaupun dia berubah. Karena bukan karena amil. Jangan bilang tidak ada amil. Ada amilnya tadi. Jelas tu. Tapi perubahannya bukan karena jelas tu. Memang dia boleh dibaca? Tidak. Masya Allah. Allah taro, tidakkah engkau melihat? Annal amila wahidun. Amilnya satu. Wahwa jelas kan? Kenapa ada penyakitnya? Jelas. Wa qad wujida ma'ahu taghayyur al-makuru. Dan telah didapatkan bersamanya perubahan disebutkan. Tapi dia bukan kata yang apa? Bukan kata yang mu'rab. Paham gak ini? Alhamdulillah, Masya Allah. Wa lamma faraqtu min dhikril mu'rabi. Dakartul mabniyah, Masya Allah. Tatkala saya selesai dari menyebutkan mu'rab, maka saya sebutkan yang mabni. Wa annahu alladhi yalzamu tariqatan wahidatan. Wa la yataghayyaru akhiruhu. Bisababi ma yadkhulu alaihi. Masya Allah. Apa itu mabni? Dia adalah alladhi yang yalzamu selalu tariqatan wahidatan. Dalam satu jalan. Satu keadaan. La yataghayyar. Tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Akhiruhu, akhirnya. Bisababi ma yadkhulu alaihi. Dengan sebab apa yang masuk padanya. Paham gak ini? Apapun yang masuk padanya, tidak berubah. Bukan karena tidak ada yang masuk. Tapi apapun yang masuk padanya, dia tidak berubah. Paham gak ini? Selesai. Tumma qasamtu ila arba'ati aqsam. Supaya habis. Karena isim mu'rab banyak. Isim mu'rab apa? Banyak. Dan alamat i'rab banyak. Sementara mabni kan sedikit saja. Cuma mabni ada sukun, domah, fathah, kasro. Sementara mu'rab, wah ada domah, ada fathah, ada kasro, ada pengganti domah, ada pengganti fathah, ada pengganti apa? Kasro. Jadi diakhirkan di alamat i'rab. Dia diakhirkan di pembahasan apa? Ma'rifat alamatil i'rab. Paham kan? Nah, sekarang mabni langsung disebut. Makanya kata beliau, summa qasamtuhu ila arba'ati aqsam. Kemudian saya bagi dia menjadi empat. Sementara mu'rab tidak dia bagi. Karena panjang pembahasannya. Makanya boleh bagi yang mabni saja langsung menjadi empat. Ada yang mabniin ala kasri. Ada yang mabni di atas kasra. Wa mabniin ala fathi. Ada yang mabni di atas fathah. Wa mabniin ala dhamm. Ada yang mabni di atas dhamma. Wa mabniin ala sukun. Ada yang mabni di atas sukun. Jelas ya? Tumma qasamtul mabniya alal kasri ila kismain. Kemudian saya membagi yang mabni di atas kasro itu menjadi dua. Padahal di mata tidak kelihatan belum bagi. Cuman belum bagi kita lihat dalam bentuk contoh. Dari contoh yang belum bawakan, ketika membawakan mabni di atas kasro, kita tahu, oh dia bagi dua ini. Ada yang memang mabni asli, ada yang mabni diperselisih. Anda paham gak ini? Dari contoh yang Ibn Hisham berikan, dari situ kita dapat. Jadi beliau bagi dua mabni di atas kasro. Kismun muttafaqun alaih. Ada bagian yang disepakati di atasnya. Seluruh ulama bahasa, seluruh ahli bahasa sepakat kalau dia mabni di atas kasro. Iya. Wah, setelah itu kata beliau, ada yang sepakati. Wah, wah, ha'ulai. Yaitu dia adalah kata ha'ulai. Seluruh orang Arab, dia pasti baca ha'ulai. Kecuali lugonya orang-orang yang tidak pakai hamzah. Hanya pakai alif bengkok di belakangnya. Dan nanti akan datang. Ada orang Arab yang baca ha'ula. Tidak ada hamzahnya. Ha'ula. Paham gak ini? Tidak ada apanya? Hamzahnya. Akan datang bersama kita di pembahasan isim-isim yang ma'rifah. Paham gak ini? Tapi bagi orang yang membaca mat, seperti orang-orang Hijaz, dan ini dengannya turun Al-Quran, yang baca mat artinya pakai hamzah di belakangnya, maka seluruhnya sepakat kalau dia mabni di atas apa? Hah? Kasro. Disepakati. Ya? Disepakati. Fa'inna jami'al arabi, sesungguhnya seluruh orang Arab, ya? yaksuruna akhirahu, mengkasro akhirnya. Ya, fi jami'il ahwali, pada seluruh keadaannya. Pada seluruh keadaannya, semuanya. Tahu seluruh keadaan? Maksudnya keadaan rofa, keadaan nasab, keadaan apa? Jer. Itu maksudnya seluruh keadaan. Misalnya haula'i, maksud ja'a? Hah? Ja'a haula'i. Ra'aitu? Hah? Marartu bi? Sama, ula'i semuanya. Pada seluruh keadaan. Seluruh keadaan maksudnya rofa, nasab, jer. Paham ya? Nah, ini dia, masya Allah. Seluruh orang Arab. Wakismun muktalakun fi, dan ada satu bagian diperselisihkan padanya. Bahwa hadami, wa kotomi, wa nahbuha, yaitu kata hadami dan kotomi, dan semisal dengan keduanya, yang sewazan dengannya. Semua nama perempuan yang berwazan faal, semua nama perempuan yang berwazan apa? Faal. Ini diperselisihkan. Apakah dia mabni di atas kasro atau dia mu'rob dengan i'rob ismul ladhi la yang sori. Paham gak ini? Diperselisihkan. Akan dibahas nanti. Minal a'ma minal a'lamil mu'annatati, dari nama-nama wanita. Al-atiyat ala wazni fa'ali, yang datang di atas wazan fa'ali. Wa amsi. Demikian pula yang diperselisihkan adalah kata amsi. Idza aradta bihil yawma alladhi qabla yaumik, kalau antum inginkan dengannya hari sebelum harimu. Apa artinya itu amsi? Hari sebelum harimu. Hah? Apa? Kemarin, kemarinnya orang Makassar, bukan orang Jawa. Kalau orang Jawa per tahun lalu bilang kemarin, kapan datang kemarin? Makanya di sini ditegaskan, kemarin amsi yang diinginkan sebelum hari kamu ini. Kemarin betulan, bukan kemarin orang dulu. Paham gak ini? Makanya penulis tegaskan, kemarin yang diinginkan kemarin sebelum hari ini. Paham gak ini? Sebelum hari ini, harus begitu. Itu yang diperselisihkan. Adapun kemarin dulu, ya, paham? Lain cerita. Ini yang diperselisihkan, kemarin dalam artian sebelum hari kita ini. Paham gak? Sebelum hari kita ini. Akan dibahas oleh penulis perselisihan ini. Sekarang kita lihat. Fa'amma babu hadami. Langsung. Adapun babnya hadami. Wanahwihi, dan semisalnya. Yang sewazan dengannya itu maksudnya. Fa'ahlul hijazi yabnunahu alal kasri mutlaqo. Orang Hijaz memabnikan dia di atas kasro secara mutlak. Mutlak maksudnya dalam seluruh keadaannya. Ketika dia marfu, ketika dia mansub, ketika dia majrur, mabni di atas apa? Kasro. Paham gak ini? Misalnya, ja'at hadami, ro'aitu hadami, marartu bihadami. Paham gak ini? Dalam seluruh keadaannya mutlak. Fayakulun, mereka bilang, yaitu orang-orang Hijaz, ja'atni hadami, wa ra'aitu hadami, wa marartu bihadami. Wa ala dhalika qawlu syair, di atas hal inilah berkata penyair, maksudnya hadami mabni di atas kasro. Falawla almuz'ijatu minal layali lama tarakal qata fi bal manami. Mana syaitnya? Hah? Belum ada. Makanya di sebagian cetakan tidak ada bait yang ini. Paham? Ada di sebagian cetakan? Siapa punya cetakan lain? Ada semua itu? Hah? Biar cetakan lain? Antum cetakan apa? Oh, itu saudaranya ini. Hmm? Ada? Hah? Hmm. Alhamdulillah. Tidak ada sahihnya di yang pertama. Ida kolat yang ini. Baru. Ida kolat hadami fasaddiquha fa innal qawla ma kolat hadami. Perhatikan kata hadami. Dua-duanya sebagai fa'il. Hadami yang pertama fa'ilnya kolat. Hadami yang kedua fa'ilnya kolat. Paham kan? Bersamaan dengan itu. Harokatnya apa itu? Hah? Kasro. Paham? Seandainya dia mu'rob, pasti dia baca idza qalat hada hadamu. Paham kan? Dipahami ini? Ah, ini syahid mereka. Fadakaroha fil baiti marrotaini maksurotan. Maka dia menyebutkan dalam bait, tahu bait? Bukan dalam rumah. Dalam bait syair. Maka dia menyebutkan dalam bait ini marrotain dua kali maksurotan. Dia di dalam keadaan kasro. Ma'annaha fa'ilun, padahal dia adalah apa? Fa'il. Ini menunjukkan dia mabni. Mabni. Waftaraqat banu Tamim firqatain. Sementara banu Tamim iftaraqat, berselisih firqatain, menjadi dua kelompok. Fa ba'duhum yu'ribu dhalika kullah bidhommi raf'an wa bil fathi nasba wa jarra. Sebagian mereka mengi'rabnya seluruhnya, artinya tanpa kecuali. Kenapa ada kata seluruhnya? Karena nanti sebagian orang Tamim membedakan yang akhirnya huruf ro atau yang akhirnya bukan ro. Paham gak ini? Bagi sebagian orang Tamim, seluruhnya di'rab dengan i'rab ismul ladzi la yusharif. Itu maksudnya. Kenapa saya katakan di'rab sebagai ism, i'rabnya ismul ladzi la yusharif? Lihat perkataan Ibnu Hisyam. Dengan di dhamma rafa'nya, dengan di fathah nasabnya dan jarnya. Ini kan i'rabnya siapa ini? I'rabnya ismul ladzi la yusharif. Kenapa dia di'rab ismul ladzi la yusharif? Kenapa ini? Ada apa dengan hadami? Karena dia nama terus wanita. Kan kalau nama mu'annas, dia ismul ladzi lansori. Paham gak ini? Itu karena mereka seluruhnya, mau huruf terakhirnya adalah ro atau bukan ro. Paham gak ini? Itu maksudnya seluruhnya. Ya? Antum bisa kasih ta'lif. Sama'un birro au biduni ro. Sama saja dengan ro atau tanpa ro. Lihat contoh, fayakul, dia katakan ja'atni hadamu bidom, dengan dibaca dhamma, wa ra'aitu hadama wa marartu bi hadama bi fathah wa aktsaruhum. Selesai titik ya, titik. Ini sebagian mereka orang Tamim. Ingat, kalau perselisihan dalam bahasa Arab yang dipakai berdalil adalah perselisihan Hijaz dan Tamim, karena mereka orang Arab. Adapun Basra sama Kufa itu bukan orang Arab. Mereka hanya merojikan saja, menguatkan. Bahasa yang paling kuat siapa? Hijaz atau Tamim? Tamim gitu. Dipahami ini? Lihat, ini dia bilang. Wa aktsaruhum, kebanyakan mereka, siapa mereka? Siapa mereka? Banu Tamim. Banu Tamim ini satu kabilah di Arab. Kebanyakan dari mereka yafsilu baina ma kana akhiru ra'an. Mereka membedakan antara yang akhirnya huruf ro sama wazannya fa'al, tapi akhirnya apa? Ro. Dia bedakan yang akhirnya adalah ro kawabar, seperti wabar. Iya, ismul qabila. Ini wabar, ini nama qabila, nama satu golongan kampung di Arab. Wahador ismun likaukab, dan hador ini nama bintang. Wasafar ismun lima, ini safar ini nama air, nama mata air. Fayubnihi al kasri kal hijaziyin, maka kalau akhirnya ro, mereka memabnikan di atas kasro, mereka sepakat dengan orang Hijaz. Paham? Jadi orang Tamim dirinci. Kalau akhirnya ro, sepakat dengan siapa? Sepakat dengan siapa? Orang Hijaz. Wa ma laisa akhiru ro'an kahadami wa qatami fayuribu iroba ma la yusarif. Apa yang akhirnya bukan ro, seperti hadami dan qatami, maka dia mengi'rob. I'robnya isim yang tidak bertanwin. Tangganya berarti terbagi dua. Kalau bukan akhirnya ro, mereka ikut sebagian teman yang lain, orang Bani Tamim. Tapi kalau akhirnya ro, mereka siapa? Ikut orang Hijaz. Dipahami? Mana yang kuat? Apa yang dikuatkan oleh Ibnu Hisham? Hah? Ana sudah kasih tahu sebenarnya kemarin. Di Sara, tidak ada dia bilang yang kuat ini. Paham gak ini? Kan ngambang ini. Mana yang kuat? Hijaz atau Tamim? Yang dikuatkan oleh Ibnu Hisham? Apa antum pilih? Ya lihat di matan, apa dia bilang? Apa dia bilang? Coba buka kembali matan, apa dia bilang terhadap Hadani? Ketika dia bilang kahaulai fi luzumil katri wa kadzalika Hadani. Paham gak ini? Demikian pula Hadani, maksudnya dia mabeni yang dia kuatkan. Dipaham ini? Jadi kalau mau tahu yang dikuatkan oleh Ibnu Hisham, lihat pilihannya di matan. Dipahami ini? Hah? Paham ini? Alhamdulillah. Itu yang dia kuat. Bukan pendapatnya orang Tamim, tapi orang Hijaz. Jelas ya? Alhamdulillah. Wa amma amsi. Jam berapa? Kita enggak lihat aja. Masih lama. Alhamdulillah. Wa amma amsi. Adapun amsi. Idza aradta bihi al-yawma alladhi qabla yaumik. Kalau antum inginkan dengannya hari sebelum harimu kemarin, fa ahlul hijazi yabnunahu alal kasri. Penduduk Hijaz atau penduduk Hijaz, orang Quraisy Makkah, paham Hijaz, dengan bahasa mereka turun Al-Quran, ya, maka mereka orang Hijaz memabnikan di atas kasroh. Fayakulun, mereka bilang mado amsi, telah berlalu kemarin. Mado amsi. Amsi sebagai apa ini? Sebagai apa ini? Fa'il. Tapi dia tidak dibilang apa? Amsu. Paham gak ini? Kasro. Wa ma ra'aituhu mundu amsi. Lihat, mud huruf jar. Dia amsi. Atau wa atakabtu amsi. Ini maf'ulun bih. Kan itakabtu. Fi'il dan fa'il. Dia butuh maf'ulun bih. Bersama dengan itu dia tetap dikasroh. Wa ma ra'aituhu mud amsi. Mud huruf jar. Huruf jar. Paham gak? Dia tak berubah. Bil kasri fil ahwali talatati. Dengan dikasroh pada tiga keadaannya itu. Qala syair. Berkata penyair. Mana al-baqo'a taqallubu syamsi. Syairnya kita tak artikan ni. Masalahnya karena ada nanti syair-syair lalai. Ia hanya sebagai syahid saja. Kita contoh saja. Kalau artikan satu, berarti harus kita artikan semuanya nanti. Sementara nanti ada artinya jorok sedikit. Paham gak ini? Jadi kita enggak usah artikan. Dan nanti ada orang-orang lagi jatuh cinta yang buat syair. Tapi karena dia buat, berarti ada bahasanya. Begitu maksudnya. Paham? Dijadikan saja sebagai apa? Contoh pendukung. Bahwa ini bahasa memang ada di lisannya orang Arab. Makanya kita enggak terjemahkan. Lihat saja menjadi titik pembahasan. Kata penyair, mana al-baqa'a taqallubu syamsi wa tuluha min haitsu la tumsi wa tuluha hamra asafiyatan wa ghurubuha safra akal warsi. Mana dia syahidnya? Belum ada. Bait ketiga baru ada. Al-yawmu a'lamu ma yaji'u bihi wa madha bi fasli qada'ihi amsi. Lihat itu. Itu amsi fa'ilnya madha. Yang diakhirkan. Paham? Karena fasli dijad dengan bi. Kodohihi mudopun ilai. Jadi amsi fa'inya mado. Dia dibaca apa itu? Dia dibaca apa? Kasro doma fataha? Kasro. Ini menunjukkan dia mabni. Fa'amsi fil baiti. Maka amsi di bait ini. Fa'ilun li mado. Fa'ilnya mado. Wahuwa maksurun kamataro. Dan dia dikasroh sebagaimana antum lihat. Waktarokot Banu Tamim. Sekali lagi Bani Tamim berselisih di antara mereka. Firqotain menjadi dua kelompok. Faminuhum man a'roba. Di antara mereka ada yang meng-i'robnya. Maksudnya mu'rob. Lihat. Bidommati rob'a. Dengan didomma dia roba. Wabil patah timutlako. Dengan dipatah secara mutlak. Maksudnya? Mutlak maksudnya apa? Nasban wajarro. Itu artinya mutlako. Hati-hati kata mutlak, harus antum tulis itu apa maksudnya. Karena macam-macam dia. Iya. Jadi beliau bilang, birrob didommati rob'a, dengan didomma kalau dia rob'a. Wabil fathati mutlako, dan dipatah secara mutlak, apa maksudnya? Nasban wajarro, ketika dia dinasob dan ketika dia di jer. Paham gak ini? Fakola beliau bilang, mado amsu bidoma, bidoma kada baik. Wa takatu amsa, mapulumbi masuk. Maro aituhu mud amsa, majrur dengan apa? Fatah. Ismulladzi lansori di Irak. Sebagian orang tamim, qala syair, berkata penyair. Syairnya mereka maksudnya. La kodero aitu ajaban mud amsa. Perhatikan itu amsa. Datang setelah mut dia baca apa? Amsa. Ajaizan mitlas sa'ali khamsa. Ya'kulna ma fi rahlihinna hamsa. La tarallahu lahunna dirsa. Wala lakinat dahro illa taksa. Sahih kita hanya baik yang pertama. Perhatikan kata amsa. Penyair tidak bilang apa? Mus amsi. Tapi dia bilang apa? Mus amsa. Apa yang harus kita lakukan dengan syair ini? Sebentar. Iya, sebentar. Kita baca dulu, lihat. Ada bantahan sebentar. Dia bantah sendiri, temannya juga yang bantah. Dia bilang, "Wa minhum man a'rabahu bidhammati rafa." Di antara mereka ada mi'rabnya dengan dhamma kalau rafa. "Wa banahu 'alal kasri nasba wa jarra." Ini lebih jauh lagi. Dan dia mabnikan di atas kasro kalau dia nasab dan jar. Jauh. Gimana caranya kalau rafa mu'rab? Kalau mansub dan majrur mabni. Kan begitu. Gimana ini? Iya. Berarti ada satu kata kadang mu'rab, kadang apa? Mabni. Ini jauh. Paham ini? Sulit diterima yang ini. Makanya kata waza'ama az-zujaj, ahli bahasa. Waza'ama az-zujaj anna min al-arabi man yabni amsa 'ala al-fatih. Az-zujaj menyangka, kalau diambil oleh Ibn Hisham menyangka, berarti ini pendapat tidak kuat. Iya, karena hanya sangkaan belaka. Disangka oleh Az-Zujaji, bahwasanya di antara orang Arab, ada yang membenikan amsi di atas fathah. Ada yang membenikan amsi di atas fathah. Tapi wa ansada alaihi qawlahu, dan dia bawakan atasnya ucapannya, mut amsa wa huwa wahmun. Dia berdalil dengan mut amsa. Maksudnya dia dalil dengan syair tadi itu. Yang ada di buku sebelumnya. Lihat katanya, laqodaro aitu ajaban mut amsa. Paham gak ini? Makanya katanya mabni kezaba fathah, karena dia amsa, dia bilang. Paham gak ini? Ini syahid, dalil dia. Wahuwa wahamun, ini hanya sekedar waham. Sangkaan tidak berdasar. Tidak ada sama sekali dalilnya. Ya, wasawab ma qaddamnahu, dan yang benarnya apa yang kami kedepankan, min annahu mu'rabun ghairu munsharif, bahwasanya dia itu adalah mu'rab ghairu munsharif, maksudnya yang benar dari pendapat orang tamim. Yang benar dari pendapat orang tamim adalah mu'rab ghairu munsharif. Kalau yang diperselisihkan oleh tamim, kan tamim kan ada yang mu'rab ismul ladzi lam sharif, ada juga yang mabni. Mabni kalau dia nasab sama jar. Kalau rupa mu'rab dengan dhamma. Tapi yang benarnya yang pertama dari pendapatnya orang tamim. Dari pendapat orang tamim. Waza'ama ba'duhum anna amsa fil bait fi'il madi. Sebagian mereka juga menyangka bahwa amsa dalam bait adalah fi'il madi. Jauh lagi. Maksudnya fi'il dari amsa yumsi, temannya kanan. Paham? Itu hanya sekedar sangkaan. Wa fa'ilu mustatir wa takdir mut amsal masa, dan takdirnya katanya mut amsa al masa'u, takdirnya kan amsa adalah dari kata amsa temannya kanan. Bang, tapi ini jauh. Terus mana yang kuat? Ibnu Hisham pilih mana? Pilih mana? Amsi mabni di atas kasro. Tapi bagaimana jawaban di syair? Gampang jawabannya. Itu doruro. Seharusnya amsi, tapi karena kopiannya ujung syairnya pakai alif, jadinya dia pakai apa? Dia dipakai apa? Fat? itu dururu syiria. Paham gak ini? Dururu syiria yang benarnya mabni di atas apa? Kasro. Makanya kata belum dimakan wakada likahadami wa amsi. Paham gak ini? Paham ini? Alhamdulillah. Cukup dulu? Hah? Cukup? Tambah? Sudah? Alhamdulillah. Siap, bos? Salah, kita lanjut lagi. Saya kira punya itu.